memulai membaca kitab ini yang telah disebutkan asal risalah ini dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah ketika sejumlah para penuntut ilmu bertemu dengan beliau dan mengambil kesempatan tersebut. Ini sebagaimana telah disebutkan memberikan faedah kepada kita pentingnya untuk terus memiliki hubungan dengan para ulama agar tidak memutuskan hubungan dengan para ulama, tidak hanya bersandar kepada ilmu yang telah dimiliki. Nah, terutama dalam permasalahan-permasalahan yang sangat penting, permasalahan-permasalahan kekinian yang tercampur padanya berbagai macam kerancuan, berbagai macam ketersamaran, sehingga sangat butuh umat ini untuk merujuk kepada para ulama. Terkadang kita dengarkan atau sampai ke kita ucapan-ucapan yang menunjukkan atau mengisyaratkan untuk berpaling dari bimbingan para ulama dengan alasan misalkan kami kan juga belajar, kami kan juga menuntut ilmu, sehingga buat apa ilmu kalau tidak kemudian dijalankan dengan tanpa merujuk kepada para ulama. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan sebagaimana yang telah disebutkan agar umat ini mereka merujuk kepada para ulama, yang dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk bimbingan kepada mereka. Berpaling dari ulama, menjauhi ulama, ini adalah sebab awal sebuah ketergelinciran dan penyimpangan. Tidak akan bisa seseorang itu berjalan di muka bumi ini sendirian tanpa bimbingan para ulama dalam keadaan berbagai macam permasalahan kekinian sampai dan ada di sekitarnya yang amat sangat butuh kepada penjelasan para ulama. Nah, kalau permasalahan-permasalahan yang telah diketahui, telah diilmui, telah jelas al-haqqu anil batil, maka silahkan mengamalkan apa yang telah diketahui. Namun tatkala bermunculan atau ada permasalahan-permasalahan yang padanya ketersamaran, tercampuri padanya bainal haqqi wal batil, maka seseorang itu harus merujuk kepada para ulama dan tidak dibolehkan baginya untuk hanya berpegang, sementara mudah baginya untuk bertanya kepada para ulama, sekadar berpegang dengan apa yang dia telah miliki. Nah, sekian banyak kekeliruan, kesalahan terjatuh di dalamnya. Nah, qadiman wa hadithan, ya, disebabkan menjauh dari para ulama. Subhanallah, adalah merupakan sekian kejadian yang terjadi, tercatat dalam sejarah. Nah, ketika orang-orang mulai berpaling dari kibarul ulama, dari para ulama yang besar, yang sebelumnya mereka rekomendasikan, yang sebelumnya mereka mengambilnya sebagai rujukan. Nah, kemudian mereka berpaling dan menjauh darinya. Nah, tanpa hujjah, tanpa ada penjelasan. Nah, yang dibenarkan di dalam syariat. Kita masuk. Qala rahimah, qala hafizahullahu ta'ala, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. As-su'al, pertanyaan, pertanyaan pertama. Fadilat Syekh Al-Walid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizakumullah, indana raqin ya'murul mar'atal masru'ah bi an tad'al miska ala farjiha wa ala duburiha wa hilmatay sadiyaiha wa syafatayha wa yaqul anna hadhihi al-wasfah tamna'u jima'al jinnil mutalabbis biha wa yaqul anna hadha thabata 'indahu bit tajrubah fahal fi'luhu fi'lu hadha sahihun afiduna afiduna barakallahu fikum. Kata penanya hafizahullah, wahai fadilatul syekh al-walid Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizakumullah, di tempat kami ada seorang perukiah yang memerintahkan, yakni ketika dia hendak merukiah, dia memerintahkan wanita yang masru'ah, yang kesurupan, terkena gangguan jin, untuk meletakkan misik, ya, wangi-wangian, misik jenis tertentu di kemaluannya dan di tubuhnya, dan pada dadanya, demikian pula mulutnya. Wa yaqul, dan dia berkata, bentuk ini akan mencegah jin yang hendak merasukinya, akan mencegah dia untuk menggaulinya. Wa yaqul, dan dia berkata, ini telah sahih, telah tetap berdasarkan pengalaman. Maka beliau bertanya, apakah perbuatan orang ini itu sahih, dibenarkan? Berikan faedah kepada kami, barakallahu fikum. Al-jawab. Maka beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala menjawab. Coba lihat, penanya menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, pertama tentang perbuatan seorang yang meruqyah dengan disebutkan beberapa ciri ruqyah tersebut. Nanti akan kita sebutkan apa itu ruqyah dan bagaimana bentuk-bentuknya atau bagian-bagiannya biidznillah. Kita baca dulu apa yang beliau sebutkan hafizahullahu ta'ala. Di sini ada ketersamaran karena sifat atau bentuk ruqyah tersebut, ya, sesuatu yang aneh, ya, ada ketersamaran padanya. Al-jawab, kata beliau hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Fattadawi masyru'un wa ja'izun. Setelah beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan umatnya, orang-orang yang mengikutinya, maka beliau melanjutkan, berobat itu sebuah perkara yang masyru' dan dibolehkan. Ma anzalallahu da'an illa qad anzalalahu syifaan, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Lalu beliau menyebutkan hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu pun penyakit kecuali Allah telah turunkan untuknya obatnya, penawarnya. Ada yang diketahui dan ada pula yang tidak diketahui. Artinya alimahu man alima, ada orang yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Warruqyah masyru'atun bil Qur'an, dan ruqyah itu perkara yang masyru', disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan Al-Qur'an itu tidak menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali semakin merugi, kerugian. Wala dawa'a anja'a min ar-ruqyati bil Qur'ani was sunnah. Dan tidak ada obat yang lebih manjur, lebih bermanfaat, lebih menyembuhkan daripada ruqyah, meruqyah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Walakin bisyurutin, akan tetapi dengan beberapa persyaratan. Baik, sebelum kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan, beliau hafizahullah menyebutkan bahwa ruqyah itu adalah merupakan bagian dari at-tadawi, bentuk berobat, sehingga menunjukkan hal tersebut bahwa ruqyah ini disyariatkan. Nah, sebelum kita lanjut, kita butuh mengetahui apa itu ruqyah. Ya, bagaimana kalam ahlul ilmi terkait dengannya agar kemudian kita mampu atau bisa dimudahkan untuk menggambarkannya. Ruqyah secara bahasa disebutkan oleh Al-Azhari rahimahullah, raqar raqi ruqyah wa ruqyan idza awwadha wa nafath. Raqar raqin ar-raqi ruqyat ruqyatan wa ruqyan. Ruqyah itu apabila atau seseorang meruqyah dengan sebuah ruqyah, idza awwadha wa nafadha, jika dia awwadha meminta perlindungan, ya, wa nafadha, dan dia mengeluarkan nafas, yakni sedikit dari ludah. Naam. Ibnu al-Athir rahimahullah menyebutkan ar-ruqyah bidhammi, dengan ra yang didhammah, al-udhah allati yurqa biha sahibul afati kalhuma was-sar'i wa ghairiha wa ghairihima. Ruqyah dengan ra yang didhammah adalah al-udhah, sebuah bentuk meminta perlindungan yang seorang yang tertimpa penyakit seperti demam, as-sara', kena kesurupan atau yang selainnya, itu meruqyah dengan bacaan-bacaan atau bentuk-bentuk minta permintaan perlindungan tersebut. Dari sini menunjukkan bahwa ruqyah secara bahasa adalah suatu bentuk meminta perlindungan. Nah, suatu bentuk meminta perlindungan, ya, kepada Allah dari musibah yang menimpa. Asal dari ruqyah, taib, ini makna secara bahasa. Adapun secara syar'i, asalnya ruqyah tersebut disebutkan ad'iyatun, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah dalam Ar-Ruqyah wa Ahkamuha, ad'iyatun wa qira'atun wa nafsun yakunu fi isti'anatun aw isti'adzatun. Ruqyah itu asalnya doa, ucapan-ucapan yang dibaca, wa qira'ah atau bacaan. Bacaan di sini baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nafath, demikian pula sedikit udara yang dikeluarkan bersama riq, ya. Yakunu fihi, bersama ludah, yang padanya terdapat bentuk isti'anah, meminta pertolongan, atau isti'adzah, atau meminta perlindungan. Nah, al-qasdu minha, yang diinginkan darinya, an yakuna thamma daf'un lil bala aw raf'un lil bala. Di situ atau pada ruqyah tersebut terkandung bentuk atau permintaan menolak sebuah bala, menolak sebuah bala, yakni bala itu belum datang, aw raf'un lil bala, atau mengangkat bala, yakni setelah jatuh atau didapati atau terkena penyakit tersebut. Bisti'adzatin aw bisti'anatin, apakah dengan meminta perlindungan atau meminta pertolongan. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, secara ringkas dari penjelasan ahlul ilmi bahwa yang dimaksud dengan ruqyah secara syar'i, lafaz-lafaz ataukah doa ataukah qiraah yang dibaca kepada seorang yang membutuhkan, yang membutuhkan ini apakah dia terkena penyakit hissiyah seperti demam dan yang semisalnya, terkena sengatan hewan berbisa, ataukah penyakit-penyakit ma'nawiyah ya, seperti mungkin terkena gangguan al-jin ya, dan yang semisalnya. Ini ruqyah secara syar'i. Jadi bacaan-bacaan, nah, ada padanya sesuatu yang dibolehkan, ada ruqyah yang dibolehkan, dan ada pula yang mamnu'ah, terlarang, sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya. Dari apa yang beliau atau yang disebutkan terhadap makna ruqyah ini juga menunjukkan kepada kita salah satu bentuk ruqyah, salah satu pembagian ruqyah adalah pembagian ditinjau dari sebab, asbabur ruqyah, sebab-sebab adanya ruqyah tersebut, yakni terbagi menjadi dua, raf'un lil bala wa daf'un lil bala. Nah, apakah mengangkat al bala, mengangkat musibah yang diderita, ataukah menolaknya, menangkalnya. Nah, dan kedua-duanya sahih, diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ruqyah untuk mengangkat bala, menghilangkan musibah yang diderita. Naam. Seperti nanti akan kita sebutkan insyaallah beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meruqyah ya, seorang yang terkena musibah atau terkena beliau meruqyah diri beliau sendiri ketika sakit. Ya, demikian pula dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti istri beliau sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada beliau. Ya. Ini sepakat para ulama, jenis yang pertama, ar-ruqyah li raf'il bala. Jenis yang kedua, ar-ruqyah li daf'il bala. Ruqyah untuk menolak penyakit atau bencana yang dikhawatirkan. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya, namun yang sahih ruqyah jenis ini pun dibolehkan. Meruqyah, membaca bacaan untuk memberikan meminta perlindungan kepada Allah terhadap seseorang sebelum musibah itu menimpanya, yakni dalam rangka untuk menangkal bala atau musibah atau penyakit tersebut kepadanya. Ini juga diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah akan disebutkan beberapa riwayat terkait dengannya atau dengan yang jenis yang lainnya. Naam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam sahihnya Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dalam musnadnya, dalam musannafnya afwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meruqyah Al-Hasan wal Husain. Dan beliau sebutkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam biasa juga menggunakan ruqyah ini untuk meruqyah kedua putra beliau, Ishaq dan Ismail alaihimus salatu wassalam. Ya. U'i a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Nah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nah. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, u'idzukuma, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, yakni dua anaknya. Nah, ya, untuk mencegah jangan sampai musibah itu menimpa mereka. Nah, ini berarti menunjukkan faedahnya untuk kita, ya. Ruqyah itu nanti akan disebutkan beberapa jenis terkait dengannya. Penting untuk seorang mempelajarinya, memahaminya, dan terlebih lagi sesuatu yang telah warid, telah datang dalam sunnah, ya, dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi mereka yang belum mampu melakukannya seperti anak-anak. Nah, maka kita orang tua dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah untuk menjaga mereka. Nanti akan beliau sebutkan di sini, beliau singgung tentang salah satu jenis penyakit yang bisa menimpa kepada orang-orang, yakni penyakit ain, sakit yang ditimbulkan disebabkan pandangan mata yang hasad, yang menyebabkan orang yang dipandang tersebut tertimpa kemudaratan biidznillah. Nah, maka penting untuk seseorang memberikan atau berusaha menjaga anak-anaknya dengan membaca zikir-zikir yang semisalnya, dan itu bagian dari ruqyah. Kita lanjutkan. Walakin bisyurutin, ruqyah tersebut akan sangat manjur, sangat memberikan manfaat dan sangat memberikan pengaruh jika terpenuhi beberapa persyaratan. Minha di antaranya ikhlasur raqi wa ikhlasul marqi wa sidqul laja ilallahi tabarak wa ta'ala. Ikhlasnya seorang yang meruqyah, yakni peruqyah, dan ikhlasnya seorang yang diruqyah, dan jujurnya, benarnya dalam meminta perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus dan benar-benar dalam permintaannya tersebut. Fa idza kana at-tarafani mukhlishani lillahi ta'azza wa jal wa ruqyatu bil qur'ani aw sunnah fa innahu la dawa'a anja'a min hadha ad-dawa'. Apabila kedua pihak tersebut ikhlas karena Allah, dan ruqyah yang digunakan adalah dengan Al-Qur'an atau sunnah, maka sesungguhnya tidak ada obat yang paling bermanfaat daripada obat ini, yakni sangat mujarab, sangat manjur. Ya, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah menunjukkan kepada kita bahwa ini bagian dari akhdul asbab, mengambil sebab kesembuhan. Wa hadha ma'rufun 'indal ulama yaqulunahu wa yanqulunahu, dan ini ma'ruf, dikenal dari para ulama, mereka mengatakannya dan mereka menukilkannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, yakni tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali disebabkan penyakit ain ataukah humah. Ya, al-ain ma'rufah, penyakit ain ini sesuatu yang ma'ruf, dikenal. Wa hiyal isabatu bi'ainil ain, yakni musibah yang disebabkan pandangan seorang yang melemparkan penyakit ain tersebut. Qad yakunul a'inu khabithan, terkadang seorang yang melemparkan penyakit ain itu seorang yang jelek, yang buruk. Fayantaqilu min ainihi syariratin ila syakhsil mahsud fayadur, sehingga berpindah dari kedua matanya yang jelek tersebut, yang jahat tadi, kedua pandangannya yang jahat, ya, kepada seseorang yang dihasadi, yang di, ya, didengki, lalu kemudian fayadur, lalu kemudian bisa memudaratkan. Naam. Fal ainu haqqun, ain adalah sebuah perkara yang hak, benar adanya. Walakin biidznillah, tetapi itu semua dengan izin Allah. Walaha ta'thirun la syakka fi dzalik, ain itu memiliki pengaruh, tidak diragukan lagi. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al ainu haqqun, Dan Rasul SAW beliau menyatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-ainu haqqun, penyakit ain itu adalah sebuah perkara yang hak. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesuatu itu adalah penyakit ain. Karena begitu cepat dan memiliki hakikat pengaruhnya. Nah, wasihru haqiqatun la wala yadurru illa biidznillah. As-sihir itu memiliki hakikat, ya, dan tidak memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Wa kulluha la taqau wa la tadurru illa biidznillah. Seluruhnya tidak menimpa, tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa anja'u ilajin laha lisihri wal aini wal humati wa ma syakala dhalik huwa ruqyatus syar'iyyatu bil qur'ani was sunnah. Dan obat yang paling manjur untuknya, yakni untuk mengobati sihir, mengobati penyakit ain, al huma, humani sengatan hewan berbisa, dan yang serupa dengannya, yaitu ruqyah syar'iyyah dengan Al-Qur'an dan dengan menggunakan sunnah. Wa idza tawaffara al-ikhlas was-sidq, apabila terpenuhi syarat keikhlasan dan kejujuran, li'annahu qad yakunu al-insan ma 'indahu thiqatu billahi 'ala subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seseorang itu tidak memiliki kepercayaan terhadap Allah, ya, kurang keyakinannya. Dia menganggap kalau ruqyah itu kurang pengaruhnya. Aduh, ini kurang pengaruhnya. Nah, lalu kemudian dia beralih kepada pengobatan yang lain. Qad yakunu 'indahu syai'un min su'i dhann. Terkadang dia memiliki sesuatu dari buruk sangka, wal 'iyadu billah. Wa qad yakunu ar-raqid dajjalan kadzdzaban wa la yasta'milul Qur'an. Dan terkadang orang yang meruqyah itu pendusta, ya, dia tidak menggunakan Al-Qur'an. Fayal jau ila hiyalin ukhra, sehingga dia lebih mengarah, ya, lebih mengambil, lebih menggunakan tipu daya, ya, yang lainnya. Wa qad tasaddara katsirun minan nasi liruqyah, sungguh banyak dari manusia ini telah menampilkan diri untuk meruqyah. Yatasaddaru wa yu'lin i'lanat an nafsihi. Dia menampilkan dirinya, dan dia bahkan memberikan pengumuman, mengumumkan tentang dirinya. Wa yusha'u anhu, dan disebarkan darinya. Masya Allah rakin, annahu masya Allah rakin, bahwa dia ini masya Allah seorang yang bisa meruqyah, ya, bisa menyembuhkan demikian dan demikian, ya. Nah, bahkan mungkin buka tempat pengobatan, ya, tempat klinik meruqyah. Wa hadha min a'mali sya'wadzah wad-dajjal wan-nasbi wa akhdhi amwalin nasi bil batil. Ini termasuk perbuatan pendukunan atau penipuan, ya, untuk mengambil atau mendapatkan posisi dan kedudukan. Demikian pula bentuk untuk mengambil hatta manusia dengan cara yang batil. Fahaula ila yufidunan nasa syai'an, mereka ini tidak memberikan faedah, manfaat kepada manusia sedikit pun. Wa aktsaru ma ya'tamiduna 'alal hiyal, mayoritas yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah tipu daya. Hadzal uslubul fariq, ini adalah metode-metode yang kosong, yang sia-sia, yang tidak berarti, tidak memberikan manfaat. Ya'ni hadza yaqul, orang ini dia berkata, tatihi imra'atun wa thalitha wa thaniyah wa thalitha, ya, datang kepadanya seorang wanita yang kedua, yang ketiga. Wa yukhatibuha bihadzal usubil khasis, dan dia berbicara dengan wanita tersebut dengan metode yang jelek ini, yang rendah. Khatti li farjika, khatti li duburik, kamu letakkan ini pada kemaluanmu, kamu letakkan ini pada duburmu. Sayyul khuluq, orang ini jelek akhlaknya. Hadza radi, ini kerendahan, yakni kehinaan. Ya. Naam. Sesuatu yang tidak pantas ya untuk dijalankan, untuk diperbuat. Naam. Tidak memiliki rasa malu. Wa ana ansahu hadzal insan an yattaqiyallaha wa yatruka at-tasaddi lirruqyah. Dan saya nasihatkan orang ini untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan untuk menampilkan diri untuk meruqyah dalam kondisi dia tidak memiliki bekal ilmu. Beliau mengisyaratkan bahwa dalam menjalani ruqyah itu harus terpenuhi syarat-syarat penting, karena meruqyah ini merupakan bagian dari membantu seseorang. Nabi SAW beliau menyatakan, man istata'a minkum ayyanfa akhahu falyanfa. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan dia lakukan. Dia berikan manfaat. Naam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling baik adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk manusia. Semakin besar manfaat yang dia berikan, maka semakin besar kedudukan dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Naam, sehingga itu merupakan bentuk ihsan, bentuk perbuatan baik yang harus didasari dengan berlandaskan tuntunan syar'i. Harus ikhlas ingin memberikan kebaikan, bukan ada niatan jelek. Apalagi yang tertimpa musibah itu wanita, ya. Jangan sampai niatan-niatan yang jelek ada pada kalbunya, ingin melihatnya. Nah, entar saya lihat dulu. Misalkan, na'udzubillah, kejelekan, su'ul qasdi, niatan yang buruk, sayyi'ul khuluq, akhlak yang rendah, yang jelek. Nah, maka beliau menasihatkan untuk seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruqyah min ayyi muslimin mukhlishin shadiqin ma'rufin bittaqwa was-salahi yarqi. Ruqyah itu bisa dilakukan siapa saja. Dari seorang muslim yang mukhlis, ikhlas, dia jujur, dia dikenal dengan ketakwaan, kesolehan, maka dia bisa meruqyah. Yakni tidak mesti orang-orang tertentu. Nanti insyaallah akan ada pada babnya tersendiri, akan disebutkan insyaallah ya, tentang salah satu bentuk kesalahan yang terjadi dalam bab ruqyah, seseorang menampilkan diri atau mempromosikan dirinya sebagai ahli meruqyah, seorang peruqyah. Nah, sehingga dia dikenal. Nah, ruqyah itu dari mana saja. Perbuatan menampilkan diri untuk meruqyah, apalagi dipromosikan, disebarkan, diiklankan, maka ini akan menyebabkan terjatuh ke dalam kesalahan, baik yang meruqyah, demikian pula yang diruqyah. Ya, yang meruqyah bisa muncul ya bisikan-bisikan syaitan padanya meskipun awalnya dia ikhlas. Nah, bisa muncul ujub, apalagi telah banyak yang sembuh. Nah, akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam sekian pembolehan-pembolehan. Wah, ini ada wanita terkena gangguan syaitan, seperti apa? Sudah, terpaksa. Lalu dia bermudah-mudahan meruqyahnya tanpa hijab. Misalkan, padahal ada yang lebih baik yang bisa meruqyahnya dari kalangan nisa, dari kalangan wanita. Dia merasa dialah yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Naam. Terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap syariat. Demikian pula yang meruqyah, yang diruqyah akan bergantung kepadanya. Setiap kali dia terkena gangguan, maka dia akan terfikir, akan muncul di benaknya, oh si bulan yang biasa meruqyah, dia yang bisa meruqyah saya, yang bisa menyembuhkan, dan seterusnya. Apalagi sampai dia meminta untuk diruqyah, akan hilang darinya keutamaan yadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Ya, keutamaan masuk jannah tanpa dihisab, tanpa diadab. akan menyebabkan kalbunya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya siapa saja bisa meruqyah, bahkan yang paling utama adalah dirinya sendiri. Untuk meruqyah dirinya sendiri tanpa meminta kepada yang lainnya. Beliau melanjutkan. Wa ma yusaddiru nafsahu. Dia tidak, jangan dia menampilkan dirinya. Wa yu'lin linnas annahu raqin. Lalu mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia itu peruqyah. Wa yatihi ar-rijalu wan nisa'u min amakin ba'idatin wa qaribah. Lalu kemudian datang kepadanya orang-orang lelaki dan kaum wanita dari berbagai macam tempat dekat dan yang jauh. Hadza laysa masyru'an abadan. Ini sama sekali tidak disyariatkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mana saba nafsahu hakada. Rasul sallallahu tidak memposisikan, tidak menampilkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam demikian. Kana yarqi nafsahu wa yarqi ghairahu. Beliau meruqyah diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dan beliau meruqyah orang lain. Idza ihtaja an-nasu ila ruqyah. Jika orang-orang membutuhkan untuk diruqyah. Beliau meruqyah dirinya, nanti akan disebutkan insyaallah dalilnya. Demikian pula beliau meruqyah orang lain. Amal insan yansibu nafsahu wa yada'u nafsahu fi mansibir ruqyah mislu mansabil iftah, hadza ghalat. Adapun seseorang memposisikan dirinya, meletakkan dirinya pada kedudukan peruqyah, ya, seperti kedudukan memberi fatwa, maka ini kekeliruan. Wa khasah idza laja ila mithli hadzal hadhil asalib allati fiha dilalatun ala su'il iradati wa su'il qasdi wasabah. Kata beliau, lebih terkhusus lagi jika dia menggunakan semisal tata cara atau uslub-uslub tersebut yang tadi disebutkan, ya, yang menunjukkan jeleknya niat yang ada pada kalbunya dan jeleknya tujuan, demikian pula buruknya apa yang diinginkannya. Nah, kenapa dia tidak membaca Al-Quran saja? Kenapa dia melakukan metode-metode yang jelek tadi? Ya, letakkan ini pada, ya, malu. Harusnya seseorang melakukannya atau mengucapkannya, ya akhi. Kata beliau hafizahullah, alij wala tatakallaf. Obatilah, ya, orang-orang, namun jangan engkau berlebih-lebihan. Wa ma'ana minal mutakallifin. Lalu beliau membaca ayat dalam surat Sad, saya bukan termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan membebankan diri. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaraka anna ruqya bil Qur'an wa ruqya bis sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadamu bahwa ruqya itu dengan Al-Qur'an dan ruqya itu dengan sunnah. Wal umur biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara ini, urusan ini, kesembuhan ataukah tidak, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menempuh sebab, akan mendapatkan pahala dengannya, seperti seorang itu berobat. Namun kesembuhan itu Allah yang memberikan. Sebagaimana seorang ketika sakit penyakit jasmani lalu dia minum obat, ya, itu hanya menempuh sebab saja. Terkadang obat itu memberikan pengaruh baik, dia sembuh dari sakitnya. Terkadang pula tidak memberikan pengaruh. Nah, ya, karena ada sebab-sebab tertentu yang mencegah. Apakah mungkin karena tingkat penyakitnya itu lebih parah dan lebih tinggi sehingga membutuhkan dosis yang lebih, misalkan, ya, atau ada pencegah dari dirinya, ya, sehingga tidak bermanfaat obat yang masuk padanya karena ada penghalang dari tubuhnya, misalkan, dan yang semisalnya. Demikian pula ruqyah, ini bagian dari berobat. Terkadang bisa memberikan pengaruh sembuh karena terpenuhi sebab-sebabnya tadi. Dari yang meruqyah jujur niatnya, ikhlas. Dari yang diruqyah dia bergantung kepada Allah semata, nanti akan sebutkan insyaallah syarat-syarat ruqyah, ya. Demikian pula sebab yang dilakukan, sebab yang syar'i yang dianjurkan, maka terpenuhi sebab-sebabnya sembuh biidznillah. Ada pula yang tercegah, mungkin niat yang jelek dari yang meruqyah, ya, atau tidak jujur dia dalam niatannya, dalam amalannya. Demikian pula mungkin ada pengaruh, ada yang menahan dari yang diruqyah, ya, sesuatu yang menahan, obat itu bisa memberikan manfaat. Nah, dari dirinya atau kesebabnya, berbagai macam hal yang bisa menjadi faktor penyebab terhalangnya kesembuhan. Seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibdal as-sabab al-mashru' wa la talja' lil hiyal wat tajarub al qabihah wal kalam al fariq. Ya. Lakukanlah sebab yang disyariatkan, dan jangan engkau berpaling menggunakan berbagai macam hiyal, tipu daya, berbagai macam praktek-praktek atau bentuk-bentuk yang jelek, ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Wal ittiba'u shadiq lirrasul sallallahu alaihi wasallam an taf'ala kama fa'ala 'ala alwajhi alladhi fa'al. Maka bentuk ittiba' yang benar terhadap Rasul SAW, engkau melakukan seperti yang beliau perbuat, dengan bentuk seperti yang beliau lakukan. La tughayyir, jangan engkau berubah. La fi kaifiyatin wala fi sifatin, baik pada tata cara demikian pula bentuknya. Wala fi syai, atau pada apa saja, jangan engkau merubahnya. If'al kama fa'al, lakukanlah seperti yang beliau perbuat. Tusalli ka salati Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau melakukan salat sebagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tahujju kama hajja, engkau berhaji seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan haji beliau. Wa kama tattabi'uhu fi kulli syai'in wa taf'al mithla fa'al, sebagaimana engkau mengikutinya pada segala sesuatu, engkau perbuat seperti yang beliau lakukan. Mithla fi'lihi wa taf'alu mithla fi'lihi, engkau lakukan seperti yang beliau perbuat. Ammal ikhtira'atu fi hadzal bab, yakni bab ruqyah, adapun bentuk-bentuk hal yang baru, metode-metode yang baru dalam bab ini, yakni bab ruqyah, wal hajatu hadhihi, dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ini, famala haluzum, ini tidak mesti yang kau lakukan, ya, tidak mengharuskan untuk engkau perbuat. Kenapa engkau melakukannya? Ya, idza lam tanfa ruqyatuka bil Qur'an tarqin nas bil Qur'an manafa bis sunnati manafaat, jika tidak bermanfaat ruqyahmu dengan Al-Qur'an, engkau meruqyah manusia dengan Al-Quran tidak memberikan manfaat. Engkau meruqyah mereka dengan sunnah, kok belum juga memberikan manfaat. Tidak, belum ada memberikan hasil. Imma li khalalin fir marqi, itu koreksi. Apakah karena ada kesalahan, celah pada orang yang diruqyah? Ya, mungkin dia masih meminta kepada selain Allah, mungkin dia bergantung kepada selain Allah, auli amrin yuriduhu Allah taala, ataukah karena sebuah perkara yang Allah kehendaki. Ya, kadang-kadang ikhwani fiddin azani wa azakumullah, seorang yang ketika tertimpa penyakit ruqyah, Allah sedang mengujinya. Dalam hadis, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ada seorang yang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu, imra'atun sauda, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini usra, wa ini atakasyaf, fad'ullaha an yashfiyani. Ya Rasulullah, kata wanita tersebut, sesungguhnya aku terkena gangguan usra, ya, terkena gangguan jin tersebut, ya, dan aku, kata dia, sering tersingkap auratnya ketika terkena gangguan syaitan tersebut. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Maka doakanlah diriku, ya Rasulullah SAW, kepada Allah untuk aku sembuh. Kata Nabi SAW, ya, naam, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utullah ayyashfiyak. Kalau engkau ingin, engkau sabar dan engkau akan mendapatkan jannah, dan jika engkau ingin aku mendoakan, aku akan mendoakan untuk Allah menyembuhkanmu. Yakni, seorang yang tertimpa penyakit tadi, Jika dia mampu bersabar, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, maka dia akan mendapatkan ya kabar gembira tentang jannah, bahwa dia akan mendapatkan jannah jika dia tidak keluar dari batas-batas syar'i. Dia bersabar dengan musibah yang menimpanya tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala terkadang menghendaki kepadanya kebaikan dari musibah tadi, mungkin sebagai penghapus dosanya, ya. Mungkin untuk mengangkat derajatnya atau apa saja yang Allah inginkan, sehingga terkadang ruqyah itu tidak memberikan manfaat. Artinya banyak hal sebab ya yang menyebabkan ruqyah itu tidak memberikan manfaat. Maka beliau mencela, kenapa mengharuskan dirimu melakukan bentuk-bentuk ini? Kesembuhan itu di tangan Allah. Kesembuhan itu tidak menuntut atau tidak melazimkan, mengharuskan seseorang melakukan sesuatu yang menyelisihi tuntunan syariat. Falimadza tadhhabu liwasail ukhra wa takhtari' asya'a ukhra? Kenapa engkau mesti pergi untuk kemudian menggunakan wasilah-wasilah yang lain? Engkau mengada-ngadakan perkara-perkara yang lain. Malladzi kallafaka? Apa yang menyebabkan engkau berlebih-lebihan membebani diri untuk melakukannya? Illa hubbul mal wa hubbus syuhrah wal kalam al fariq, kecuali karena hendak menginginkan harta, hendak menginginkan ketenaran dan ucapan yang sia-sia. Ana la arqi ahadan, saya ini tidak meruqyah seseorang, ya, seorang pun. Wa karihtu ruqyata min ajli a'mali haula alladhina yansibuna anfusahum liruqyah liakhdhi amwalin nas wa yalja'una ila mithli hadhihi al-asalib wa hadhihi al-hiyal. Ya, saya membenci ruqyah tersebut, yakni yang tidak berjalan sesuai tuntunan syariat, disebabkan perbuatan mereka ini yang memasangkan diri-diri mereka untuk meruqyah dalam rangka mengumpulkan atau mengambil harta manusia, yakni dengan cara yang batil, dan mereka menggunakan semisal metode-metode atau bentuk-bentuk cara-cara yang jelek ini dan tipu daya ini. Fa ana ansah, kita habiskan. Fa ana ansah hadzal insan in kana salafiyan ayyattaqiyallah azza wa jal. Maka aku nasihatkan orang ini, jika dia seorang salafi, untuk dia bertakwa kepada Allah, wa yatruka talab asyuhra, dan dia tinggalkan menginginkan atau mencari popularitas, wa tansib nafsahu wa tansiba nafsahu liruqyah, dan memposisikan dirinya untuk meruqyah, wa yatruka hadzal uslub, dan hendaknya dia meninggalkan metode-metode ini. Anta wahidun minal muslimin, engkau ini satu dari kalangan kaum muslimin. Idzah taja ilaika insan irqihi bitariqis syar'i yakfik, jika ada seseorang membutuhkanmu, maka ruqyahlah dia dengan metode yang disyariatkan, itu mencukupimu. Watruk al majal li ghairik, tinggalkan, biarkan posisi ini atau medan ini untuk selainmu jika engkau tidak mampu. La tahtakir ar-ruqyah, jangan engkau memonopoli ruqyah, yakni memposisikan diri seolah-olah mengajak orang untuk meruqyah kepada dirinya, tidak kepada yang lainnya. Al-ihtikar hadza dalilun al su'il qasdi, ya. Al-ihtikar ini bentuk, ya, memposisikan diri sehingga mengkhususkan dirinya, ini merupakan dalil, tanda terhadap jeleknya niat yang ada pada dirinya. Fil mujtama' man huwa afdalu minka, di masyarakat ini ada orang yang lebih afdal darimu. Wa yustajabu lahu du'auhu akthar mimma yustajabu lak, dan dikabulkan doanya lebih daripada dari dikabulkan doamu. Falimadza tahtakiru hadzal mansiba wa talja ila mithli hadhil wasail, kenapa engkau memonopoli kedudukan ini, posisi ini, dan engkau lebih menggunakan seperti atau semisal wasilah-wasilah tadi? Ansahu hadza an yattaqiyallah wa yattabi'a sabilal mu'minin wa yattabi'a sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yansibu nafsahu liruqyah, dan saya nasihatkan orang ini untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mengikuti jalannya kaum mukminin dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan jangan dia memposisikan dirinya untuk meruqyah wala yatakallaf fi hadhihi al-asya wa yafsah al-majal li ghairihi, dan jangan dia membebani dirinya terhadap dalam perkara-perkara semisal perkara-perkara ini, dan biarkan lapangkan posisi atau tempat ini untuk selainnya. Ayyu muslimin fihi khairun wa indahu taqwa fa huwa madhinnatul ijabah. Muslim yang mana saja yang padanya ada kebaikan dan dia memiliki ketakwaan, maka menjadi atau ada padanya bagian tempat untuk dikabulkan ruqyah atau doanya. Yustajabu lahu idza da'a, akan diistijabahi, dikabulkan jika dia berdoa. Idza qara'a al-Qur'an, jika dia membaca Al-Qur'an, yastajibu Allahu du'aahu wa yashfi Allah wa yashfi Allah bisababihi bisababi ikhlasi wa sidqihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengistijab. Pada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini pertanyaan yang pertama dari risalah ini. InsyaAllah akan kita sebutkan faedah dari apa yang beliau sebutkan ini biidnillah pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala mungkin ini yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.